dalil yang menunjuk atas kata sedianya Allah Ta'ala itu, kata sedianya Allah Ta'ala itu, alam ini, nah dia kata dalam kisah tu, alam ini baru adanya. Ini satu daripada yang kata asas bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama kali kita kena simpul tempat cukup ke dulu, alam ni baru ke sedia. Sebab itu kita nak isi ada dua, ni muka dua, ni maksud yang raib. Ya Allah Ta'ala, ni maksud dalam zat yang raib. Kita tak pernah pun tengok dengan mata, tak pernah kita dapat dengan perasaan roda, gitu kan? Apa lagi pula zat Allah ni raib, lagi pula maha suci daripada menyerupai dengan makhluk. Tak apalah itu. Sama dia, asal kita ni saja tak kaja Tuhan diri, lebih kuat daripada perasaan roda ni lagi. Katakanlah pacar anda telinga, dia boleh dengar kepada suara. Pacar anda mata, dia boleh tengok kepada warna. Itu pun selama tidak ada dinding hijab. Kalau ada hijab dinding, tak apa tengok pula. Tak apa yang dinding. Begitu juga suara. Bila tergala dengan yang lain, tak boleh dengar. Tapi terlalu jauh. Nah, jadi mak ayah kata kekuatan pacar anda ni tak begitu tajam. Tiba-tiba ada satu kuat yang Allah Ta'ala beri tajamnya. Akal. Nah, hak ini saja semata. Mana kalau hak ni tajam, dah mata tengok tak apa dah. Tengok tak nampak dah. Nah, telinga pun tak mata kot telinga. Haa, lalu itulah guna apa. Sebab tu yang tak sarok, yang tak tutup, yang tahu tak berasa. Kalau itu bila ada asap, kita tentu dulu alam ni pada yang kebaru. Hak kita tak tengok hari-hari ni. Kata seluruh hak tak nampak tu, untuk kita nak jumpa pada hak wakil tu. Kami siap sini dulu. Di sini bercanggah tu, dia tak suka. Kadang-kadang ahli al-qalah dia ni. Ahli al-qalah Allah juga panah. Allah ahli akal macam ahli falsafah. Dalam sifat kala sifat Allah juga tu. Tapi ini juga ta'alam tu kadu. Ini juga ta'alam tu kadu. Dengan alam tu kadu, lahir pula satu hujung nanti jangan, tak ada keluar yang jadi. Makanya, tengok tu akal, dia juga ahli akal dia ni. Ini nafsi kan ada farah. Dengan itu, nah kita ada asal juga, tapi kita fikir kembali pada keteruh asal, Allah Ta'ala tunjuk. Nah, Allah Ta'ala tunjuk. Nah, ini anak-anak pula itu. Dan mata-mata kita cuma mencatat di sahabat. Sahabat kita ada asal. Nah, Allah Ta'ala minta keudayah kita memikir. Kalau Allah Ta'ala tunjuk pada tadi, nampak. Nah, nampak di majalah, kita yang asal. Nampak. Kata kita mesti ada dua. Dapat lagi situ tu, tak apa lagi situ. Mari tengok di alam ni. Benda ni ada. Nak boleh ada di mana ada. Itu dia. Tak payah kita tengok muka lain kerana hak kecil dulu. Benda hak tubuh kita. Saat tubuh kita sendiri ada ni, kita tak ada yang nak mesti hati nak. Kita nak tahu ada masa kita ada kelak atau. Ni, kalau kita nak kecil, kita tak payah tengok lain. Kita siap kok ni. Menu siap. Kalau kita tak ada siap, lupa lalu. Sudah, hanya. Tapi kita siap, siap. Ya, ke mana lagi rindu dia? Dia mahu jalan, dia berjalan. Ini bukti je ni. Tak ada tanggapan sini, mahu. Penyiap. Ada pun ini. Sebab dia tak ada kehormatan. Kau ni tak apa berjalan, tak apa keruang. Tak ada ni. Itu pun lah. Jadi ini titik. Jadi ini titik. Bila kita tiap, kita tengok. Kalau kuku tu cabut, tu mahal. Dah tumbuh-tumbuh tu. Benih pun mana. Mari tadi tak ada. Kuku kita katakan kuku lagi, kalau bina pada kuku, ayam tu. Lagi nak pada kuku. Ayam tu, ayam tu, ayam tu, makanan kita ayam tu. Kita ada tu juga. Ha, ayam tu. Pas kalau kata lagi tu belakang. Ada juga orang tak tanya sama, kau belum tu. Dia tak tahu tu. Ha. Itu dia. Tapi kalau kita pergi cabut, dia tumbuh dulu. Kalau kita cukup, dia tumbuh dulu. Tapi tumbuh pada pasak, dia berhenti. Tapi kau jangan, kalau lak, dia kurang. Benar-benar lagi minta saya nak berlaku sendiri itu bagi saya menunggang. Tapi dia tak tahu fit tanah pot dia dapat sama cak biasa. Dah serius. Tanah pot juga kata ada duit. Haa, kena buat tangan dia. Benar ni besar aku nama bayar tak boleh. Nama bumbu tak boleh. Hak tengah buka pas tutup. Sahadat. Nah, dia dia. Alam yadi dekat yatina. Ha? Tak apa. Tapi dia kata wajah baca. Bonang. Sahadat. Sebab dia duduk sekolah dalam Mekah, dia mudah jadi masyarakat Mekah, dia tak masuk kapur. Dia nanti tak boleh, nanti memang tak boleh, dia mudah jadi. Hanya cabut ni, dia nak duduk, dia bukit kalau dia mikir, dia minum. Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk, dia sahaja-sahaja Tuhan tunjuk. Maka umit dia lah dia boleh kapal tak. Masalah-alahnya. Nak juga kan? Mana mana pihak tunjuk. Sampai tu kita nak ayat kata, masalah iman, masalah makrifat ni, ini dengan taufik hidayah. Pemberian Allah Ta'ala, kabilan daripada dia betul. Sabab, sabab kita tu dia berjahat, kita nak dan yang ada tiap-tiap ada fikir tu nampak. Semua tak kata, ahli yang kalak falsafah ni lah bijak ni. Tapi tak nampak. Sama dia bila kita maikin ni. Kita nyata dah kata Allah lah. Misal kukunya Allah. Sabab kita mengajik alam tak berdua. Tiap benar ada lah pada ulasannya. Alam semua. Tak itu Allah. Pada berubah dari tak ada pada ada. Dari pendek ke tanya. Sudah berubah dah. Kita celak pandang. Tanya pula tak. Ha, berubah dari pendek ke tanya. Sama tak? Ha, dari pendek ke tanya. Ha, kita. Dari kecil ke besar. Barisah ke kecil. Sudah berubahnya. Lalu tu dia terus kata ni Allah. Alam-alam ni mutagayyirin. Alam lah berubah. Tak ada Allah tak berubah. Ha. Ha, berubah. Kita hukum tak benar berubah ni lah. Hukum kita berubah daripada tanda kepada pada tanya. Ha, daripada tak ada kepada ada. Kita hukum tak benar kita ada nampak ni. Lepas tu kita betul umumkan. Supa benda hukum ni Allah. Tak ada langit ni Allah ni lah. Ya, ya ada lah daripada Allah tanda panggil Allah. Ya, alam-alam berubah. Bumi tak ada panggil Allah. Ya, Allah. Nah, alam berubah. Lepas tu kita bawa. Ya, ya berubah. Boleh kata dia. Dia boleh kena kata wa kullu mutaghayyirin qadim. Ya ya berubah kita nak kata pada boleh ya? Ya berubah-ubah mana dulu tak waktu dia tu. Ha kita kata lagi. Mana maksud baru-baru tu malahu awwalun. Barang yang ada mula. Ha. Barang yang sabit baginya permulaan. Sudah ni. Ha kalau tu nak tanya, belum kena, nak ada, belum tak ada. Ha saya tu saya kata benar ada mula baru. Maka masuk letak arah baru, masuk letak arah Allah. Kuku Allah, kita Allah, bumi, langit, semua, eh, apa kata arah, kursi, semua Allah. Ambillah Allah, berubah. Ya, ya berubah, tak ada pada ini. Kudik natijanya, al-alamu, khalifu. Kudik Allah yang baru. Bila Allah baru, boleh jadi sendiri. Haa, bagi nama aku, hawa ini. Nanti kita akan cari Tuhan. Haa, mencari Tuhan. Ada apa yang ada. Jadi, bila kita setiap boleh kena terima benda tak ada dulu ni, patut ada, datang budak sendiri boleh terima ada. Ini tidak malah akal yang bersih, serta taufik hidayah Allah, tak terima putus, nanti tidak ada sendiri, nanti tidak ada sebab. Dengan itu, ternyata mesti ada sebab. Sebab apa boleh ada Allah? Sebab apa? Sebab ada yang mengada. Nah, itu baru-baru itu pada saya. Sebab ada yang mengada. Maka yang mengada itu, orang panggil tuan. Muka dia mengada, bayar dia, tuan, dia lah tuan. Tuan hati tinggi dia. Langit dia tuan, bumi dia tuan, kita pun dia tuan. Tetapi oleh kerana Allah ini terbahagi pula dah kepada orang ini melahir. Sabak yang zahir. Sabak ini ada tak sabak yang ambil pada dia. Macam langit bumi tak ada apa dia juga tak nyatu dah. Ada pun masalah halal, ada sabak nyatu, sabak ngani. Lima itu. Walau bagaimanapun pukul rata, Allah baru. Bila lalu tak terima sendiri, tentu ada yang jadi. Itu dalil kata semua ada tuan. Bercanggah dengan orang fikir tak ada tuan. Tentu ada yang jadi. Itu dalil kata semua ada tuan. Bercanggah dengan orang fikir tak ada tuan. Nah, sahabat itulah. Bila dah situ kita jus tangan pula, tuan yang... Apa ada juga mengatakan bila alam nata, Tuhan apa nata? Telucuk kita, telucuk bapak. Ada yang berjalan. Tapi kita ni tak tahu lah mungkin kita dah berjalan dari awal kata Tuhan sedia, Tuhan kita. Bila kita tengok dalam Al-Farq Ubayn al-Sirak, ulama kata firqah-firqah ada pecah-pecah, Nabi kata siapa pecah. Ada yang berjalan tu. Ada tengah nak tukar kata firqah, dia beri tukar kata Tuhan asal nasa, Tuhan nasa, benar Allah. Alam nasa, Tuhan nasa. Seolah-olah dalam jiwa asal dia, kena duduk jaga apa lagi, tak ada Allah pun. Haa, nak pergi. Bila jiwa pun. Katanya orang nak lukulika sebabin ilah walah halah sebabin. Tiap benda yang gugur ada bagi dia memenuhi. Tak apa-apa. Dia lulus dua tanah dah selalu imam. Ha? Walau berulak pun terima. Haa. Ini mana kan? Baca-baca ayat dia. Tapi kita alhamdulillah tak terima ke balik. Ha? Ada tak ada yang jadi. Balik akibat wujud. Bila yang menjadi itu kita tak terima nak hidup baru. Mesti dia. Haa. Itu tidak. Lepas tu nak mengkuat ke kata sedia sungguh tu. Kalau perlukanlah kalau dia tu sedia kok baru kau nak kata. Ah, jawab dia kalau baru dah. Mesti dia kena ada yang membarukan. Nak tengok kita pasal pasal tak jadi sedia. Ni ada yang membarukan. Dia. Dia tu kalau baru tu ada yang baru. Dia membarukan dia yang menjadikan dia tu tu. Kita nak kata sedia kok baru pulak gitu. Kalau sudah mesti kena kata baru dah. Nak hidup dia tak sok tu. Sabar apa? Sabar nak kata. ke sedia dia tak sah. Sebab apa? Sebab semua Allah ni siapa tu? Allah. Sebab nama Allah tu tu. Dalam hal nama Allah tu tu, dia perlu datang dia baru. Tak lepas pada yang membaru. Yang membaru ke dia. Kenapa baru datuk? Sebab apa? Sebab Allah langit bumi. Allah bukan hak dia. Dalam hal kita Allah baru dia. Bila baru datuk apa yang jadi ke dia? Ha? Ada kalah kelip pada Allah. Sebenarnya daur. Ada kalahnya dulu pada tu. Dulu pada tu. Nama siapa? Tidak tu. Tidak cukup pada dakwah, tapi dia kira, dia kira. Mana dakwah tak cukup? Waktu baru, ada dulu pada tu yang baru kan? Waktu baru, ada dulu pada tu yang baru kan? Jadi dakwah tak cukup. Tapi gini yang kita kira, pada-pada kira. Nampak kalau saling itu jauh ya, tak cukup. Waktu baru, ada dulu yang baru pada tu. Ada yang baru dulu pada tu, tak cukup. Tapi tetapnya cukup kira. Kira mana? Dah, balik bumi ke balik hujung. Masalah tukar dekat ini, umi hanya ada, ada orang yang jadi, hanya ada orang yang jadi, yang jadi, yang jadi. Lalu umi, dia tukar balik hujan. Kalau kita tak kacau balik umi, dia kena tu, sabak dia tak panggil. Tak tu. Nak itu kan? Kalau kita, bila umi dia kena tu. Bermakna apa? Kalau tak kacau, beri pun tu dengan tak tu. Segi dakwah tak tu, tapi segi tiga dia kena tu. Bermakna kalau Tuhan tu baru, ada Tuhan, ada yang dulu pada temu baru kan? Waktu baru, ada pula yang baru, yang baru, yang baru pada tak kacau. Bila tak kacau, tembus kok, tu tak tu. Tak tu, segi dakwah, tu segi tiga. Dah tiga dia kena tu, karena dia tak panggil hubi, mereka kena tu. Tak ada. Tak hubi, dia tak tu. Ada dia. Waktu ni ada yang dua main. Ada yang dua main, dia tak kacau. Ada yang mereka, ibu iya dengan telak iya mana dulu. Ingat tak? Dia tak tanya, dia tak kacau. Ada orang yang kata, telur dulu. Telur dulu. Lepas dia tanya, pas telur dulu, telur yang mana? Telur iya, dia telur telur iya. Pas telur iya, nak kata telur iya. Kalau telur dulu, telur saja gitu. Nak kata telur iya. Ha. Kalau kata telur iya, dia telur iya dulu. Pas iya dulu. Iya yang mana? Mayu di telur dia. Pas telurnya main mana? Main ibu dia. Dor. Nah, terpanggil dor. Bila gaurung, tepatnya tubik bagaimana? Tepat tubik natijahnya dulu dan sama dia. Atas ibu ayah ni dulu kata, ilik kata dia dulu. Yang memang kata, telur main mana? Mayu di ibu. Berarti ibu dulu. Pas nak tanya ibu main mana? Mayu di telur. Ah, ibu dia. Jadi atas kata ibu ni dulu kata dia kata, boleh wipung kalau kata. Duh, kata mustahil lah tu. Bapak tak kena. Kalau memang bapak, bapak mana? Mari ibu. Tuh, ya tak? Sabit tu, kalau dia lagu tu, mustahil keluar-luar tak kena lah tu. Ibu, ibu. Ibu. Ha, kalau acak ibu tak nak tanya nama mana? Kalau tanya lagi nama tak isi mana asal. Ha, tu jalan nak mati buah dia. Asal guru dia porok. Umi guru dia dah. Nak jadi kedahal sama ibu umi. Pak kita tanya lah, telur dengan ibu mana asal tanya. Nama kata ibu asal. Ada ibu asal, tak nak tanya nama mana lah. Kalau kata main telur lah, dia asal. Pak kena cari dia tu, ibu tu dulu ada dia kalau kena ibu dia. Dari asal, kan? Kalau kamu telur, kamu telur pun ada leh. Nama tak itu makna asal. Jadi nama jawab kata asal. Baca kata kamu telur kan? Bukan asal. Cuba kita anak, anak, anak, anak, anak, anak. Ha, asal mana? Hawa, hawa asal? Ada. Ha, tu asal. Habis kita tu. Kalau kata ada yang ada hawa, tak ada ni. Kenapa tak ada? Ha, tak maksa, dia ada. Apa ada ni asal? Asal ada ni, asal mana ada gitu dah ke dulu tak ada juga? Tak ada. Apa tak ada nama ini? Nak, mana hawa, tak ada. Nama itu mana? Dia mata maut tanah. Ha? Wah, dia mungkin turak. Dia nak main lagi. Kecewa ya Allah lagi. Tak nak main. Tak apa, maut tanah. Tanah, mana? Tanah itu mana? Dia mata maut di buih hau. Kata lagi. Ha, buih hau mana? Maut di Allah. Ha, yang mana? Mata maut di angin. Ha, angin yang mana? Mau ubah dia. Ha, tu, sepat dapur dia mata. Dipusing lagi. Ha, tak ada anak lapar lah. Ha, mata maut di api. Ha, api yang mana? Mana pergi sama nak cukup mari kepada Allah. Habis. Cukup. Terus. Terus. Pada mana tanya lagi. Allah mari mana? Ha, tu kata Allah sedia. Bila sedia tidak main mana. Tak ada tanya mula lagi main mana. Kalau tanya Allah main mana. Itu Allah baru. Ha, baru tak lepas pada ada yang jadi. Yang jadi, yang jadi. Tak ada cukup tadi. Ini ayah-ayah. Tak ada cukup. Ha, itu dia. Habis tak boleh. Nah, itulah yang ulama dah mai bahas. Tak panggil lah lagu. Mana lagu tu panggil daurun. Ini panggil pula tasalsul. Tak ada apa lah tu. Nah, ya benar. Tasalsul, tasalsul, kata nak jualan. Akan silsilah, silsilah ni rata. Rata, rata, rata. Silsilah tu nidar uha sama'u nabira'an fasluku. Silsilah, silsilah mana rata. Hubung, hubung, hubung, hubung. Nah, tu. Perbuatan lagu tu, berlaku lagu tu. Panggil tasalsul. Hubung, hubung, rata. Hubung, hubung, rata. Satu, dia kena tak boleh tu. Tak boleh tu. Dan dia kira dia kena tu. Dihitung dulu datuk, kedua datuk. Itu mustahil. Dihitung tu mustahil. Mari ke mana boleh dihitung? Mari di pasal tu. Pasal tu mustahil. Kalau kita dah semua. Ya benar. Pasal tu, pasal tu, kata nak jual Allah. Asalnya silsilah, silsilah ni rata. Rata, rata, rata. Fi silsilah tunggar unha sama'una jira'an fasluku. Silsilah, silsilah mana rata. Hubung, hubung, hubung, hubung. Nah tu. Perbuatan lagu tu berlaku lagu tu. Panggil tak salsa. Bubur-bubur perata. Bubur-bubur perata. Lepas tu, dia kena tak boleh tu. Tak boleh tu. Kerana dia kira dia kena tu. Dihitung dulu datuk, kedua datuk. Itu mustahil. Dihitung tu mustahil. Mari ke mana boleh dihitung? Mari di tak salsa. Tak salsa mustahil. Kalau itu dah. Semua kot dihitung ada tak tak. Dihitung dulu ke dia. Dihitung itu mustahil. Ada itu mari mana? Mari di dua. Dua mustahil. Hari itu tak salsa mustahil. Dua mustahil. Sebab apa? Mari ke mana tak salsa dah? Mari di fardu Allah Ta'ala bayi. Jatuh bayi tu haa mustahil. Boleh kata bayi tu mari mana? Mari di fardu tak sedia. Tak sedia tu pun mustahil. Apa? Bila bayi mustahil tak sedia mustahil. Lek pada hak lawan dia. Sabitlah lawannya iaitu sedia. Hada huwal maklub. Lawan. Siapa pilihnya lah hadis anak tidak saya kawalan ni hak naknya. Saja orang tak temu lagi, hak tu lah ada nak. Cari ui, ni dia, hanya tu nak pegang. Tu ha, sedia wajib tak terima putus baru, kalau baru dia. Pegang, mah lalu hak tu. Ha tu orang dia cari, suruh kau dia cari. Kalau kita hak temu dah, nak tahu. Dia nak tahu, ha, ni lah orang dia cari lagi boleh. Kalau kita temu dah, cari orang lalu. Kau tak nak cari dah, kau temu dah. Nak tahu lah, ha, hak tu pula dah. Ini, hak temu dah, cukup lah. Ala kamutunna illa wa antum muslimun. Tak kita jaga kepada mana? Memang minat lubuk dari tak tahu. Tak tahu. Tak kamu tahu jalan ke dia di mulut saja. Tak ide kan? Tak ke mulut tu boleh. Kalau mau kata, mu kena kata tak ada. Enggak ada. Tak ada apa satu. Karena kita tak tahu jalan ni, memang nak ambil jalan. Tak ada budak yang berubuk barang. Oh, ni nak. Oh, ni nak. Tak ambil. Mana hidup dia, apa akidah ni, kena tak apa gitu. Kena buat mana ni? Sabit ke bila dengan pipi, hoti, layo, pi, apa tak apa. Hanya kulit kan lah. Dalam tak ada hanya, dia telah ada situ lah. Apa bayi hak bubuk dengan budaknya, bos telah tak. Haa, sakit hati adik itu. Apa tak yang telah berat je lah. Saya kata, mana ada tanah, telah berat lah. Habis dia kan. Hanya apa-apa yang telah akidah bang dekat situ. Dia menak senyap, nak senyap. Sahabat yang kata, wa'abdu alaiha bin nawadi. Itu Nabi kata. Menjijiklah dengan gaji, jijiklah. Itu namanya pada sungguhnya. Sungguhnya. Lepas tu jijik dah, tunggu dengan hayat lagi. Allah, duduk di dalam. Duduk gitu. Nah, kalau belah tu belah tak ada. Tak ada ya? Nah, itu tak ada. Nah, tapi kalau tak nak jaga dia, ya Allah. Tak mahu di dalam. Nah, itulah dia. Itu kita sambung kita. Dulu tu kita ambil huraian mulut. Kerana kita berkawak ni barak, bomi. Itu jadi payah. Lalu tu kita kena tamat setiap tu. Lepas kita mari. Apa dia baca mata sikit ya. Dan manakala wajib tidaknya, mustahilah hudihnya, arti barunya. Kerana tiada berhubung dua perkara yang berlawanan pada satu benda. Kerana mustahil. Mana kerana berhubung berlawanan pada satu benda itu adalah mustahil. Ketiganya bakal.